Ku dengar suara jerit tangismu sesepi gunung. Kulihat bening bola matamu sejuk gunung. Oh, engkau hanaku yang menanggungkan noda. Kata maafku pun belum kau mengerti. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Mestinya aku tak bertanya lagi. Dengar ceria suara tawamu menikam jantung. Kulihat roda segar di pipimu segelah dewasa. Dengan selaksa beban mestinya sesuci bulan. Kata sesalku pun belum kau mengerti. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Jawabnya ada di mana?